Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Buya Yahya yang saya hormati. Kalau masjid dapat bantuan dari orang kafir itu boleh enggak? Gimana? Kalau masjid bangunannya ada orang yang memberi, tapi ia memberikan uang buat masjid, itu boleh enggak dipakai buat bangunan? Di luar muslim, orang muslim, bukan orang muslim. Iya. Baik, baik. Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah di dalam kita berurusan dengan orang di luar Islam, kita tidak dilarang untuk menerima pemberian dari orang di luar Islam. Dengan catatan, yang diberikan kepada kita adalah bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat kita, bukan sesuatu yang haram. Yang kedua, dengan cara yang terhormat, bukan direndahkan. Itu pribadi. Kalau seandainya ada orang kafir yang membantu kepada orang fakir di kampung kita lalu dijejer kemudian diekspos di media, maka itu adalah merendahkan. Tidak boleh kita nerima. Santunan yang diberikan dengan cara semacam itu merendahkan. Walaupun penyerahan dana bantuan kepada masjid untuk merendahkan masjid. Tapi kalau ada seorang di luar Islam memberi bantuan, pada dasarnya adalah boleh. Orang kafir memberikan kepada masjid bantuan adalah boleh. Dan mungkin itu adalah karena mukaddimah hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kalau ada misi untuk menampakkan kalau Islam itu butuh, Islam itu rendah, ini tidak diperkenankan. Haram. Karena kita sebetulnya dengan menerima bantuan itu, kita telah merendahkan Islam itu sendiri. Kita harus tahu cara pemberiannya seperti apa. Mungkin ada tetangga kita yang kafir, Nasrani, dia adalah orang kaya, lalu berkata, tempat ibadahmu kok rusak, mau saya bantu. Bantu, silakan. Memberikan uang kepada Anda tanpa harus diekspos, tanpa harus diberitakan, selesai. Yang menjadi masalah adalah nih, aku alhamdulillah, aku telah membantu kepada masjid ini. Karena selama ini tidak jadi-jadi, maka ini saya bantu. Saya seorang Nasrani. Wah, ini merendahkan umat Islam. Seolah-olah Islam tidak bisa berbuat. Harus paham itu. Jika waktu memberikannya dengan wajar, dalam irama hidup bersama, tolong-menolong, wajar, kita terima. Dan tidaknya kita terima. Jangan sampai mereka kecewa. Semoga itu menjadi sebab hidayah mereka. Dan ada. Dan ini adalah tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Asalkan tadi, dari harta yang benar, yang halal, buah dari bisnis yang mereka lakukan dan sebagainya, bukan jelas-jelas dari hasil perampokan dan seterusnya.